Membeli barang rongsokan dan di dalamnya ada uangnya, halalkah uang itu? Ya. Kalau uang itu adalah pemilik, adalah milik dari pemilik barang yang pertama, ya, pemilik barang rongsokan yang kita beli itu, maka harus dikembalikan kepadanya. Iya. Taib. Akan tetapi, kalau itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dia termasuk barang temuan. Ya. Dia termasuk barang temuan, maka itu harus diumumkan selama setahun. Ya. Umumkan selama setahun di khalayak ramai, ya, atau lewat media massa seperti radio dan sebagainya. Kalau lewat setahun, tidak ada yang mengakuinya. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh dimanfaatkan, tapi dengan syarat, kalau kemudian datang orang yang memilikinya, ya harus diganti. Ya. Intinya, barang itu tidak halal, uang itu tidak halal, ya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sebenarnya. Taib.